Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanabiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada bagian atau sesi yang kedua dari rangkaian ta'lim atau daurah kita, kita akan menyebutkan beberapa poin penting yang harus menjadi keyakinan kita sebagai kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga kitabnya yang mulia, Al-Quranul Azim. Kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, semua bersepakat bahwa kitab Allah Azza wa Jal, Al-Quran, adalah kitab yang terjaga dari kekurangan dan perubahan. Dari awal mula diturunkannya kitab tersebut sampai detik ini, Al-Quran mahfuzun, tetap terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memberikan penjagaan terhadapnya. Tentang masalah ini, tidak ada satupun yang menyelisihi. Bila kita membuka literatur yang menjadi rujukan kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak ada satupun riwayat yang menyelisihi kesepakatan ini. Inilah yang disepakati, inilah yang diyakini oleh kaum muslimin. Inilah salah satu dari usulul Islam, dasar-dasar ajaran Islam. Hampir semua ahlu tafsir ketika menafsirkan ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, mereka mengatakan annal qur'ana mahfudhun, Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga. Min ayyi tagririn, min ayyi taghyirin au tabdilin au tahrifin, Quran terjaga dari segala perubahan dan segala penyelewengan. Ini akidah yang harus kita yakini dan harus ditanamkan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada minal qur'ani suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Tidak ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa siapa saja yang menentang sesuatu dari Al-Qur'an, menentang satu surat atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf, annahu kafir, maka dia kafir secara sepakat. Jadi kaum muslimin tidak boleh terpedaya, tidak boleh tertipu dengan propaganda kaum Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran muharraf. Al-Quran sudah berubah. Kaum muslimin jangan sampai terpengaruh dengan pernyataan mereka bahwa banyak surat yang hilang dari Al-Quran. Banyak ayat yang hilang dari Al-Quran kitabullah. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran mahfuzun. Dan jangan sampai mengingkari satu ayat. Apalagi kalau sampai mengingkari satu surat. Bahkan satu huruf pun tidak boleh diingkari. Ya, kalau itu bagian dari kitabullah Al-Quran. Siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir secara sepakat. Ya. Yaqulu Al-Qadhi Abu Ya'la, Imam Al-Qadhi Abu Ya'la juga mengatakan, wal Qur'anu ma ghayyara wala buddila wala nuqisa minhu wala zida fihi. Al-Qur'an, kata Al-Qadhi Abu Ya'la, ma ghayyara wala buddila. Al-Qur'an itu tidak pernah dirubah, Al-Qur'an itu tidak pernah diganti, Al-Qur'an itu tidak pernah dikurangi, dan Al-Qur'an itu tidak pernah ditambah. Kitab Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, yang kita baca, yang kita telaah, sama isinya dengan Al-Quran yang dulu. Ketika pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa ahlus sunnah mengkafirkan orang-orang rafidhah yang mengatakan bahwa para sahabat telah merubah isi Al-Quran. Para sahabat telah menghilangkan beberapa surat dari Al-Quran. Dikafirkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang Syiah mengatakan bahwa Quran kami atau mushaf yang ada pada kami adalah mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Jadi ini mushaf yang benar. Adapun mushaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah mushaf yang tidak sempurna. Pernyataan ini dimuat dalam kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Nah, mereka punya keyakinan yang seperti ini. Ya. Mereka tidak percaya dengan mushaf Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Nah, mereka menuduh para sahabat yang telah mengganti, merubah, menghilangkan, menambah, mengurangi isi Al-Quran. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak pernyataan-pernyataan para ulama yang mengkafirkan siapa saja yang mengatakan kalau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini sudah berkurang isinya. Satu di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi harus kita nyatakan dengan tegas bahwa Al-Qur'an kitabullah mahfuzun. Kaum muslimin harus punya keyakinan yang seperti ini untuk menangkal propaganda Syiah Rafidhah yang ingin menanamkan keraguan-raguan dalam diri kaum muslimin terhadap kitabnya yang mulia. Ingat bahwa Syiah adalah agama yang berseberangan dengan agama Islam. Setiap agama yang berseberangan dengan agama Islam memusuhi Islam. Ya. permusuhannya sangat besar terhadap Islam. Dengan cara apapun mereka akan berupaya memerangi dinul Islam. Walan tardha anka al-yahudu wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada agama kita sampai kita ikut kepada agamanya mereka. Dan asal muasal Syiah Rafidhah ini adalah dari seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba, Yahudi. Yahudi. Makanya para ulama juga banyak melakukan pembahasan-pembahasan tentang kesamaan antara Syiah dengan Yahudi. Nah, tetapi yang lebih mengherankannya, permusuhan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap Islam tidak sebesar permusuhan Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah melakukan sesuatu yang Yahudi dan Nasrani sekalipun tidak melakukannya terhadap dinul Islam, terhadap kaum muslimin. Ini hal yang patut untuk kita cermati. Nah, tidaklah Syiah berada di satu tempat melainkan bala menjadi musibah bagi tempat itu. Karenanya kita harus berjuang, berupaya membersihkan negeri ini dari Syiah Rafidhah. Kita harus ikut andil mengawal negara ini dari Rafidhah Syiah. Nah, dengan kemampuan kita. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, yang harus menjadi keyakinan kita kaum muslimin adalah anna ar-rasula qad bayyana ad-dina kullahu wa 'alana dzalika bainal muslimin wa lam yusir li ahadin bi syai'in minasy syari'ati. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan persoalan agama ini secara sempurna. Allah Subhanahu Nabi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengumumkan hal ini di tengah-tengah kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak merahasiakan sesuatu pun dari urusan syariat kepada seseorang tertentu. La. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengajarkan Islam, menyebarkan Islam, menyampaikan dasar-dasar Islam, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, beliau sampaikan secara transparan. Secara utuh, secara sempurna. Tidak ada sesuatu pun dari syariat ini yang beliau sembunyikan, kemudian beliau sampaikan kepada seseorang secara tertentu. Ya. Karena demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah kepada beliau agar menjelaskan perihal syariat ini kepada manusia, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala litubayyinannahu linnas wa la taktumunahu. Syariat Islam ini, wahyu ini hendaknya engkau sampaikan, engkau jelaskan kepada seluruh manusia, wala taktumunahu, dan jangan sekali-kali engkau sembunyikan. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyempurnakan din ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sekali lagi Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengkhususkan seseorang dalam hal syariat atau penyampaian yang menyangkut syariat. Tidak ada satu orang pun di kalangan sahabat yang mendapat tempat spesial dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyampaikan sesuatu dari syariat kepadanya yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu adzikra agar engkau menjelaskan secara utuh linnas kepada manusia. Sahabat Ali bin Abi Thalib sekalipun yang merupakan menantu beliau, orang yang paling dicintai oleh beliau, bahkan Allah Azza wa Jalla pun mencintainya, tidak dikhususkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal penyampaian syariat. Nabi tidak merahasiakan sesuatu dari syariat ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sementara orang-orang Syiah Rafidhah, mereka punya keyakinan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib mendapatkan tempat yang khusus terkait dengan syariat ini, di mana beliau memiliki sesuatu yang sifatnya rahasia, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari urusan syariat. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib secara sembunyi-sembunyi soal imamah, soal kepemimpinan. Ini jelas bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh sahabat Ali sendiri. Dalam Sahih Bukhari ada sebuah riwayat disebutkan dari Abu Juhaifah, qala qultu li Ali, kata Abu Juhaifah, aku pernah bertanya kepada sahabat Ali, hal indakum kitabun, apakah engkau punya kitab khusus yang berisi syariat-syariat Allah? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, la, tidak punya. Illa kitabullah, kecuali kitab Allah, Al-Quran, yang kalian juga sudah mengetahuinya. Tidak ada satu kitab khusus diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepadaku, kecuali pemahaman, ilmu, ya, dan kata sahabat Ali, ma fi hadhihi shahifah, apa yang ada dalam lembaran ini. Ditanya lagi oleh Abu Juhaifah, wa ma fi hadhihi shahifah, apa isinya? Kata sahabat Ali, al-aql wa fikakul asir, kemudian wala yuqtalu muslimun bi kafirin. Isinya adalah tentang ilmu, pemahaman. Wa fikakul asir, dan tentang fikakul asir, pembebasan para tawanan. Kemudian tentang la yuqtalu muslimun bi kafirin, sebuah ajaran bahwa seorang muslim tidak dikisos ketika membunuh seorang kafir. Dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib secara detail apa yang ada dalam sahifah itu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang rahasia dari urusan syariat ini yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sempurna sudah. Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Ali sama seperti apa yang disampaikan oleh beliau kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Mau soal imamah atau soal apapun. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, beliau kemudian meninggalkan umat dalam keadaan terang benderang. Tidak ada sesuatu yang rahasia dan tersembunyi. Nabi mengatakan taraktukum ala mislil baydha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Di atas cahaya. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Malamnya bagaikan siangnya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya ya, setelah aku meninggal illa halik, melainkan dia pasti binasa. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sadaqallahu wa rasuluhu, sungguh telah benar Allah dan Rasulnya, faqad tarakna ala mithil baydha. Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan kami semua dalam keadaan seperti di atas cahaya, terang benderang. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, dipertegas lagi oleh sahabat Abu Dzar. Di mana menurut orang-orang Rafidhah ini sahabat Abu Dzar termasuk salah seorang sahabat yang mendukung imamah siapa? Ali ba'dar Rasul. Sahabat Abu Dzar meyakini bahwa memang benar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah menjelaskan segala sesuatunya kepada kita secara terang-terangan dan tidak ada sesuatu pun yang sifatnya rahasia dan tersembunyi. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, laqad tarakna Muhammad. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, wa may yuharriku ta'irun janahaihi fis sama' illa adzkarna minhu ilman. Tidaklah seekor burung menggerakkan kedua sayapnya di langit melainkan beliau sampaikan kepada kami perihal ilmunya. Ya. Jadi bohong propaganda orang-orang Rafidhah Syiah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki kekhususan tersendiri dalam hal syariat. Sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki sesuatu yang sifatnya rahasia dalam urusan syariat yang tidak diketahui oleh para sahabat pada umumnya. Bohong. Tidak benar. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah sikapnya seperti itu tidak hanya kepada sahabat Ali, tapi kepada seluruh imam-imam ya, mereka. Mereka mengatakan bahwa ada syariat yang diturunkan oleh Allah yang hanya diketahui oleh para imam-imam dan tidak diketahui oleh seluruh manusia. Ya. Ada gudang ilmu agama yang diketahui oleh para imam-imam kami yang tidak diketahui oleh seluruh manusia. Kita tegaskan sekali lagi bahwa apa yang mereka katakan dusta. Nabi alaihi salatu wasalam sudah menyampaikan agama Islam ini dengan sempurna. Tidak ada satupun dari syariat ini yang tertinggal. Tidak disampaikan oleh beliau. Jangankan satu, setengahnya pun tidak. Sempurna, secara utuh. Yeah. Nabi tidak merahasiakan sesuatu pun dari urusan syariat kepada seseorang tertentu. La kepada Ali, wala kepada yang lainnya. Nah, keyakinan yang seperti ini harus ditanamkan dalam diri kita dan segenap kaum muslimin. Agar terhindar dari propagandanya Syiah Rafidhah. Ya. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah mahabbatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajibnya menanamkan rasa cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan keridhaan kepada mereka, meyakini bahwa mereka semuanya adil, dan tidak membicarakan mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Nah, inilah akidatul muslimin, akidah kaum muslimin. Inilah salah satu dari usulul Islam, dasar-dasar ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Orang-orang yang datang setelah mereka, generasi muslimin belakangan, ya, ucapan mereka adalah rabbana ighfir lana, ya Rabb ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, demikian juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wala taj'al fi qulubina, jangan sekali-kali engkau adakan dalam hati-hati kami ghillan, kedengkian, kebencian. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, para a'immah. Rabbana innaka raufur rahim. Nah, ini ucapan kaum muslimin. Ya, ini akidah kaum muslimin terhadap para salaf, terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kaum muslimin meyakini seperti ini juga dalam rangka merealisasikan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki, mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andai salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah sampai. Ya. Satu mudnya sekalipun, ya, kepada kebaikan salah seorang dari para sahabat. Nah, tidak bisa menyamai kebaikan para sahabat-sahabatku, walaupun satu mudnya, wala nasifah, atau setengahnya. Nah, kaum muslimin, yu'minuna bi anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu ta'ala. Kaum muslimin, mereka semua mengimani, meyakini bahwa khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Urut-urutan khalifah ini menggambarkan tentang urut-urutan keutamaan. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, maka Abu Bakar paling utama. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala. Nah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw abghadahu atau zikra masawi'ihi kana mubtadi'an hatta yatarham 'alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman." Barang siapa yang merendahkan salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lihat, salah seorang, barang siapa yang merendahkan salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membencinya atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya kana mubtadi'an, maka dia seorang mubtadi'. Sampai dia menampakkan kasih sayang kepada seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hatinya selamat dari membicarakan mereka. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat adalah mahabbatu ahlil bait, menanamkan kecintaan yang besar kepada ahlul bait dan memberikan loyalitas kepada mereka. Nah, ketika orang-orang Syiah Rafidhah selalu menyinggung istilah Ahlul Bait, maka sangat penting sekali bagi kita kaum muslimin untuk mengetahui siapakah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Karena pada dasarnya ketika mereka orang-orang Syiah Rafidhah mengangkat istilah Ahlul Bait, tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melehalkan caci makian mereka, celaan-celaan mereka, bahkan pengkafiran mereka terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Inilah kenapa mereka selalu mengangkat istilah ahlul bait. Tujuannya tadi ingin melehalkan pengkafiran mereka, pelecehan mereka, penghinaan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan terhadap istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatiban. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri khutbah. Dalam isi khutbahnya beliau mengatakan udzakkirukum billah fi ahli baiti. Beliau sampaikan ini 3 kali. Aku ingatkan kalian perihal ahlul baitku. Aku peringatkan kalian perihal ahlu baitku. Aku peringatkan kalian perihal ahlul baitku. Kemudian Husain bin Saburah berkata, waman ahlu baitihi ya Zaid, siapakah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, bukankah istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu termasuk ahli baitnya? Zaid bin Arqam menjawab, inna nisa'ahu min ahli baitihi, sesungguhnya istri-istri beliau itu termasuk dari kalangan ahlul baitnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perbedaan antara agama Islam dengan agama Syiah. Kalau agama Syiah mereka meyakini bahwa istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan ahli baitnya. Kalau agama Islam meyakini bahwa istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam itu ahli bait beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua jalan yang berbeda antara agama Syiah dengan agama Islam. Kalau kita mau buktikan tentang kebenaran agama Islam soal ahlu bait, banyak sekali dalil-dalil. Bahkan dari segi bahasa pun bisa kita buktikan bahwa yang paling utama masuk dalam kategori ahlul bait itu adalah istri. Kalau seorang mengatakan, saya datang dengan keluarga. Dengan siapa kamu datang? Saya datang dengan keluarga. Kata-kata itu, keluarga, yang paling pertama masuk di dalamnya adalah istri, zaujah atau zauj. Nah, bahkan bukan anak-anak, bukan kerabat, tapi istri. Atau ketika seseorang, orang Arab ditanya, itu siapa? Misalnya, ketika dia ingin mengatakan, itu adalah istriku, dia akan mengatakan ahli. Akan mengatakan ahli, keluargaku. Jadi yang paling pertama masuk dalam kategori ahlun itu adalah istri. Ini dari sisi bahasa. Ya. Dari sisi bahasa. Sekarang kalau ada seseorang ditanya, ada anak kecil berlari, ditanya dia, itu siapa? Kalau dia anaknya, dia akan mengatakan ibni, itu anakku. Atau binti, itu anak perempuanku. Dia tidak mengatakan ahli. Paham? Jadi, sekali lagi, yang paling utama masuk dalam kategori ahlun, itu adalah istri. Ya. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi dalil, kita katakan banyak sekali. Ya. Yang menunjukkan bahwa ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya adalah istri. Istrinya. Nah, dan yang diharamkan untuk menerima sedekah. Ya. Selain istri-istri Nabi, yang masuk dalam kategori Ahlul Bait tentunya adalah ya, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum, yang sifatnya lebih luas. Seperti Alu Ali, keluarganya Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas, ya. Nah, semua masuk dalam kategori siapa? Ahlul Bait. Hurrima 'alaihimus shadaqah. Shadaqah diharamkan atas mereka. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menyinggung, memberikan keterangan kalau azwajuhu, istri-istrinya Nabi alaihi salatu wassalam itu masuk dalam kategori Ahlul Bait. Nah, ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujul jahiliyah al-ula wa aqimnas salata wa atinaz zakat, kata Allah, waqarna fi buyutikin fi buyutikun, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, jangan bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah, tegakkan salat, tunaikan zakat, ya. Kemudian taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk apa? Menghilangkan. Ya. Menghilangkan dari kalian rijsa, kejelekan, kotoran-kotoran. Nah, Ahlul Bait. Ayat ini dengan tegas menerangkan bahwa azwajuhu, istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ahlul baitnya. Apalagi ketika kita buka tafsirnya, ya, tafsir dari ayat tadi ada pernyataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan alladzi la syakka fihi, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi, man tadabbaral Qur'an, bagi siapa saja yang mentadaburi Al-Qur'an, yang menelaah Al-Qur'an, ia akan meyakini anna nisa'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhilatun, bahwasannya istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam masuk dalam kerangka firman Allah subhanahu wa ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankumur ridza ahlal bait, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin melenyapkan dari kalian wahai ahlul bait ar-ridza, kejelekan-kejelekan, kotoran-kotoran, wa yutahhirukum tathira, dan hendak mensucikan kalian, ya. Masuk di dalamnya sekali lagi istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. Bahkan bukan hanya Ibnu Katsir saja yang mengatakan seperti itu. Seluruh mufassirun, ya, seluruh ahli tafsir, mereka meyakini bahwa zaujat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ahli baitihi, istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam ahli baitnya, dan semuanya masuk dalam kerangka firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Ya. Kecuali tafsirnya orang-orang Rafidhah. Ya. Namanya juga agama Syiah, beda dengan agama Islam. Ya, tentu tafsir ini juga beda dengan tafsiran kaum muslimin. Ya. Maka bagaimana mungkin kita kemudian menganggap bahwa mereka adalah saudara kita, bagian dari kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, mereka semuanya memberikan loyalitas dan kecintaan kepada ahlul bait, kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki hak-hak yang harus ditunaikan dan dijaga dengan baik. Nah, kita diantaranya apa diperintahkan untuk mengucapkan salawat, ya, salawat kepada mereka bersamaan dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salli ala Muhammad. Bersalawatlah atas Muhammad wa ala ali Muhammad dan atas keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hak ahlul bait yang harus kita tunaikan. Ya, salah satunya bersolawat kepada mereka bersamaan dengan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menegaskan minas sunnati at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahhirat al-mubarrat min kulli su. Afdaluhunna Khadijah bint Khuwailid wa Aisyah As-Siddiqah bint As-Siddiq allati bara'aha Allahu fi kitabihi zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah faman qadafaha bima bara'aha Allahu minhu faqad kafara. Kata Ibnu Qudamah, termasuk dari sunnah adalah menampakkan kerelaan, keridoan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummahatul mu'minin, yang suci, al-mubarrat min kulli su, yang terbebas dari segala macam kejelekan. Yang paling afdolnya adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah Siddiqah binti Siddiq, yang telah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala tuduhan istri Nabi alaihi salatu wasalam di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang menuduhnya dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan ia darinya, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Menuduh Aisyah selingkuh, menuduh Aisyah berzina, na'udzubillah, ya, kafara, dia telah kafir. Nah, yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah meyakini la ismata li ahadin ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemaksuman dalam diri seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat perbedaannya dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka menganggap bahwa imam-imamnya a'immatuhum ma'sumun, imam-imamnya ma'sum, terjaga, terpelihara dari kesalahan. Ya, jelas beda akidah Syiah dengan akidah Islam. Ya. Tidak ada ismah, tidak ada penjagaan. Tidak ada seorang pun yang terlindung dari kesalahan setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yakunu fid din wajiban illa ma aujabahu, maka tidak ada yang wajib dalam agama ini kecuali yang telah Allah wajibkan, ya, dan diwajibkan oleh Rasulullah. Wala haraman illa ma harramahu, dan tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala mustahabban illa mastahabba, tidak ada yang sunnah, ya, kecuali yang telah dinyatakan sunnah oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala makruhan illa ma karaha, tidak ada yang makruh kecuali yang telah dimakruhkan oleh beliau. Wala mubahan illa ma abahahu, tidak ada perkara yang mubah kecuali yang sudah dimubahkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wahyu itu sudah terputus mundu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak wafatnya beliau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hujjah sudah tegak atas umat ini. Nah, keyakinan yang seperti ini sekali lagi untuk membantah, ya, menangkal keyakinan sekali lagi orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang mengklaim adanya ismah, pelindungan dari kesalahan yang ada pada imam-imamnya. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah meyakini annal mu'jizat la ya'ti biha ahadun illa al-anbiya. Mukjizat itu tidak datang, ya, diberikan kepada seorang pun kecuali kepada para anbiya. Ya. Ini untuk menangkal pemahaman Rafidhah, ya, yang mengklaim kalau imam-imamnya itu juga memiliki mukjizat. Kenapa mereka mengklaim seperti ini? Karena keyakinannya bahwa para imam-imam mereka kan nubuwah, ya, seperti kenabian, seperti nabi. Ini sudah kita singgung di awal tadi, ya. Soal imamah, kepemimpinan bagi mereka itu mansibun ilahiyun, ya, ibarat tugas dari Allah. Kan nubuwah kedudukannya seperti nabi, Kalau kedudukannya seperti Nabi, maka mereka meyakini bahwa imam-imamnya memiliki mukjizat. Wa hadza batilun. Ini batil karena mukjizat itu khasun bil anbiya, khusus bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya, kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah di antara keyakinannya adalah la ya'lamul ghaib illallah wahdah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Ya. Qul, kata Allah, la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu seorang pun soal gaib, baik yang di langit maupun di bumi, kecuali Allah Azza wa Jal. Dan di sisi Allah Azza wa Jal ada mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang perkara gaib, dan dia Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun di kalangan makhluknya. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Nah. Kata beliau, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Andai aku tahu perkara gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Nah. Selanjutnya, keyakinan kaum muslimin atau ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa tidak ada seorang pun setelah mati akan kembali. Qabla yaumal ba'ath, sebelum hari kebangkitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dan beliau tidak akan kembali. Begitupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dan mereka semua tidak akan kembali illa yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat. Ya. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua manusia yang mukmin dan yang kafir untuk menghadapi apa? Hisab. Dan ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, ya, menjadi dasar dari ajaran Islam. Kalau yang sudah mati, ya mati, ya. Tidak ada istilah kembali. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Syiah Rafidhah. Salah satu usul dinihim, dasar dari ajaran agama mereka adalah ar-raja'ah, keyakinan bahwa yang sudah mati itu bisa kembali lagi. Ya. Nah. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inti dari semua apa yang disampaikan pada kesempatan daurah ini adalah bahwa kita harus meyakini dan memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bahwa pertama, Syiah bukan madhab. Akan tetapi Syiah adalah agama. Di luar dari agama Islam. Sehingga Islam dan Syiah dua jalan yang berbeda. Ya, dua agama yang berbeda. Syiah bukan Islam, Islam bukan Syiah. Nah, nampaknya pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan segala yang sudah disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, kekeliruan, maka itu semata-mata kebodohan dari saya sendiri. Nah, Allahu Ta'ala